Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Lupanya di tubuh, lupanya di tubuh. Lupanya di tubuh, ya. Ya, maaf. Ya. Qala al-musannif rahimahullah. وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب وفي نحو زيدان شاعر وكاتب وفي نحو هذا حلو حامض وأجمعوا dan para ulama telah sepakat, ulama nahwu telah sepakat على عدم التعدد, enggak boleh ta'addud. Ini sepakat mereka, enggak boleh ta'addud, enggak boleh berbilang. Fi misli, pada contoh zaidun sa'irun wa katibun salat wa uni. Jangan dirob zaidun sa'irun itu apa? Khobar wa katibun khobar, keliru salat wa uni. Wa apa namanya? Wa nahwu, wa fi nahwi zaidani sa'irun wa katibun. Dalam contoh ini juga enggak boleh kita irob sa'ir itu khobar, wa katib itu khobar, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Sehat insyaallah. Wa fi nahwi hadza hulwun hamid. Ini adalah hulwun hamid. Hulwun manis, laki apa hamid itu? Baik, berarti apa itu artinya? Artinya manis enggak, kecut enggak, berarti apa? Tengah-tengah. Iki artinya hulwun hamid. Bahasa tengah-tengah apa? Enggak ngerti. Dia artikan hulun hamid, manis, ya legi. Bukan maunya dia itu ini manis dan legi, enggak. Mas legi potwa ya, ini manis dan kecut, enggak. Dia enggak ingin itu. Dia itu inginnya tengah-tengah. Ini, apa namanya, jeruk ini manis ya enggak. Apa jenengnya? Apa lagi kan? Hamid ya enggak. Terus pilih tengah-tengah maunya dia. Maunya dia tengah-tengah. Makanya enggak boleh. Hulwun mubtada, hamidun hulwun khobar. Pertama, hamid khobar kedua itu enggak boleh. Soalnya inginnya dia bukan mengkhabarkan masing-masingnya, tidak itu loh. Enggak dikhabarkan yang masing-masing itu enggak. Li'anna dzalika kullahu la ta'adduda fi fil. Kenapa enggak boleh? Kenapa mereka enggak boleh sepakat? Mereka kenapa sepakat ini enggak boleh? Li'anna dzalika kullah, karena ini semuanya la ta'adduda fihi, tidak ada ta'addud berbilang secara sebenarnya. Sebenarnya enggak ada ta'addud dalam contoh-contoh ini. Dalam tiga contoh ini sebenarnya tidak ada ta'addud di dalam khobar, enggak ada sebenarnya. Makanya mereka sepakat enggak boleh. Lu kok bisa lihat? Ammal awal, adapun pada yang pertama, fali annal awwala khobarun, karena yang pertama adalah khobar. Benar khobar. Wasani ma'tufun alaih. Ma'tuf alaih. Jelas? Ma'tuf alaih. Wasani yang kedua, fali anna kulla wahidin minas syakhsaini. Maka sesungguhnya masing-masing dari dua orang ini mukhbarun anhu bi khobarin wahid, dikhabarkan dengan satu khobar, kan dua Zaid. Nah, masing-masing ini kan Zaidani, Sa'ir wa Katib, kan mengkhabarkan masing-masing dua Zaid ini. Jadi kan dua Zaid. Lah masing-masing itu dikhabarkan salah satu dari dua khobar, imadiyah Sa'ir wa imadiyah Katib. Jadi ada dua Zaid, salah satunya Sa'ir, salah satunya Katib. Ngerti gak ya Fan? Jadi mengkhabarkan kan dua Zaid ini dikhabarkan dengan dua sifat, dengan dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat syair dan sifat yang kedua adalah kitabah. Berarti sebenarnya karena takut sebenarnya. Ngerti gak Ikhwan? Faham insyaallah. Baik, sekarang kita punya dua Muhammad. Dua Muhammad ini salah satunya jawadun, salah satunya apa ya Ikhwan? Salah satunya itu adalah adalah Ubaidah. Hah? Salah satunya apa lagi? Bakin, menangis. Nah, anak Muhammadani jawadun wabakin. Ngerti? Jadi seorang mutakalim itu mengkhabarkan masing-masing satu dari Muhammad ini memiliki salah satu dari dua sifat yang disebutkan tadi. Paham bagaimana? Maka dalam kata Muhammaduna jawaduna jawadun wakatibun wasairun. Bagaimana semuanya sama? Nah, wa amma salis sebetulnya sindak koli ada kulun hamid. Oh, belakangan dulu, belakangan aja. Setelah disebutkan, keterangan dulu mana kulun ini. Wa amma salis, ada pun yang ketiga apa? Kulun hamid, fari annal khobaraini fi maknal khobaril wahid. Karena dua khobar ini khobar, dua pekabaran, yaitu ulun dan hamid, itu fi maknal khobaril wahid. Semakna satu khobar. Jadi dua khobar, dua lafad, semakna satu lafad. Dua pekabaran tentang ini perkara, tujuannya kan dua lafad. Tapi tujuannya adalah satu. Awad idil makna hadha muzzun. Isana muz itu suatu buah-buahan yang terkumpul dengan dua rasa. Terkumpul dua rasa itu namanya muzun. Lah buah ini terkumpul dua rasa, rasanya kulun dan rasanya hamid. Berarti dua lafaz ini diartikan satu makna. Ngerti? Diartikan. Makanya fali annal khabaran dua khabar, ai dua khabaran kulun wa hamid itu fi ma'nal khabaril wahid. Sekedudukan khabar yang kali sekedudukan satu khabar. Apa itu khobar? Wawwa muzzun. Dia adalah muzzun. Ngerti gak ya, Pak? Jadi ketika mutakalim itu mengkhabarkan, bukan maunya dia mengkhabarkan hadha kulwun, dan bukan. Tapi inginnya, ini punya dua rasa. Gitu loh. Dua rasa. Saya judulnya Sinta Qoli. Hadha kulwun wa hamid. Wadhabituha alla yasiha al-ikhbaru li kulli wahidin minhuma ala infirari alla yasiha al-ikhbaru likulli wahidin minhuma ala insiradi. Zobitnya, kawan, tidak bisa dijadikan khobar masing-masing satu darinya dengan persendirian. Jadi gak bisa kita katakan hadha kulwun, gak bisa. Atau hadha hamid, gak bisa. Gak bisa. Jadi ketika apa? Ketika apa? Ketika Allah yasihkal ikhbar, tidak sah, tidak boleh menjadikan khobar likulli wahid masing-masing satu dari keduanya ala infiradihi berdiri sendiri. Gak boleh kita katakan hadha hulwun, gak boleh. Artinya gak boleh karena itu yang gak diinginkan oleh mutakalim. Dia bukan menceritakan ini manis, tidak. Wahadha hamid, gak boleh. Karena mutakalim bukan ingin dia itu kecut, gak ingin dia seperti itu. Inginnya terkumpul antara hulun dan antara hamid. Pak Musyafi'i. Jangan tuh Musyafi'i. Baik, terus. Walau ahkam. Walau ahkam. Satu. Yamtani'u atfu akadil ikhbar ala ghairi. Yamtani'u atfu akadil ikhbar ala ghairi. Yamtani'u atfu akadil ikhbar ala ghairi. Artinya enggak boleh dikasih apa hadha hulwun wa hamid, enggak boleh. Kalau seperti kiraannya enggak boleh antum atofkan salah satu khobar kepada yang lainnya, enggak boleh. Enggak boleh tuh katakan hadza hulwun wa habis. Hamid atof kepada khobar enggak boleh. Nanti kawan, yang kedua. Wala yajuz at-tawassut al-mubtada bainahuma. Wala yajuz tawassutul mubtada bainahuma. Bainaha. Wala yajuz tawassutul mubtada bainahuma. Wala yajuz tawassutul mubtada bainaha. Hukum yang kedua, tidak boleh ada wasitah antara mubtada dan antara khobar. Enggak boleh hadza terus ada di titik, enggak boleh. Harus hadza sama hulwun hamid itu harus berbarengan. Enggak boleh hadza wala yajuz tawassutul mubtada bainaha. Itu dua kan. Qala al-musannif rahimahullah. Musun. Nah, murun lah pahit, keliru itu. Kalau murun pahit, kalau musun itu lain. Siapa yang punya murun? Intinya murun, keliru. Siapa yang punya murun? Ya, nyatuh Pak Antum aja. Antum punya murun kok. Musun. Qala al-musannif rahimahullah wa qad taqaddamu nahnu fi dadi zaidun wa ayna zaidun. Sarah qad taqaddamu al-khabaru 'ala al-mubtada'i jawazan aw wujuban. Kadang-kadang khabar itu mendahului mubtada. Kadang-kadang khabar itu mendahului mubtada. Mendahulunya itu boleh-boleh saja mendahului. Atau wujuban atau wajib mendahului. Ada yang boleh mendahului, ada yang wajib mendahului. Fal awal anil awal jawazan. Boleh mendahului fiddari zaitun. Boleh dikatakan zaitun fiddar, fiddari zaitun gak apa-apa. Wa qawlu ta'ala salamun dia. Apa salamun menurutnya bahwa? Enggak, irobnya apa? Khobar. Mana mananya? Iya. Iya salamun. Wa ayatul lahumul lail. Wa ayatul khobar. Lahum jarmatul muta'alliq al-lail mubtada. Wa innama sungguhnya lam yuj'al, tidak dijadikan al-muqaddam. Yang dahulu, mana dahulu itu? Salamun sama ayatun. Kenapa dalam dua ayat ini enggak dijadikan mubtada mubtadaan mubtada wal muakhar khabaran? Kenapa? Salam mubtada iya, salamun mubtada iya khabar, ayatun mubtada al-lailu khabar. Kenapa? Kenapa? Li adai ilal ikhbar anin nakirah bil ma'rifah. Maka ini mengantarkan kepada mengkhabarkan suatu nakirah dengan ma'a ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Mosok nakira sebagai mubtada dan apa ma'rifat sebagai khobar. Enggak iso. Kaidah enggak oleh. Mengkhabarkan tentang nakira dengan ma'rifat enggak oleh. Artinya mubtadanya nakira dan khobarnya ma'rifat itu enggak boleh. Enggak boleh salamun nakira sebagai mubtada dan dia adalah musnad ilai enggak boleh. Musnad ilai itu enggak boleh nakirah, hukum asal. Maksudnya oleh kawan, al-mukhbar bi enggak boleh. Nah, kalau kita jadikan dia adalah nakirah itu musnad ilai, berarti al-musnad itu adalah ma'rifat, wal-musnad ilai itu adalah khabar, itu enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Jelas. Wasani yang kedua, kakaulika. Ini yang kedua itu ujuban. Fiddari rajulun. Fiddari rajulun. Wa aina zaidun. Di sini lain dengan tadi. Kalau ini tentang fiddari zaidun marifat. Kalau ini fiddari rajulun nakira. Wa aina zaidun. Dan dimanakah zaid. Wa qawluhum alat tamrati misluha zubda. Di sini alat tamrati misluha zubda. Diperhatikan. Di sini tiga contoh ini wajib. Khobar muqaddam wal mubtada muakhir. Itu wajib. Dan saya hati insya Allah beberapa tempat. Kapan mubtada itu wajib di belakang. Dan khobar itu wajib di depan itu kapan. Saya hati insya Allah dalam baliknya. Cuma kita pahamkan dulu mananya ini. Wa innama wajaba fi dhalik. Kenapa kok wajib? Khobarnya ini mukaddam itu kenapa? Kenapa di sini khobar itu wajib mukaddam itu kenapa? Alasannya apa? Lihat. Wa innama wajaba fi dhalika taqdimuhu li'anna ta'khirahu. Karena mengakhirkannya khobar fil misalil awal pada contoh yang pertama itu fiddari rasulun itu mengantarkan iltibasul khobari bisifa. Mengantarkan adanya iltibas kesamaran khobar dengan sifat. Coba kita perhatikan. Kalau kita katakan rajulun fiddar, tentunya orang itu melihat seorang laki-laki yang di rumah. Sifat kan? Nah, itu iltibas. Iltibas antara fiddar itu bukan khobar, tapi bisa sifat. Karena jumlah, salon karena jumlah fi'liyah, atau jumlah syubhul jumlah, atau yang lainnya jatuh setelah nakirah, bisa jadi bimana sih sifat. Ngerti? Bapak Syafi enggak? Teman-teman Syafi? Kalau sahabat? Katanya juara ngomong itu dah. Perlu di rumah. Fa inna talaban nakirah. Perhatikan. Karena tuntutan nakirah al-wasfa kepada sifat litukhtassa bihi supaya, perhatikan, menjadi khusus pada nakirah tadi itu talabun hadis, tuntutan yang mendesak. Tidaknya rajulun nakirah, ini kan nakirah, menuntut jumlah setelahnya itu menjadi sifat supaya menjadi khusus ya. Rasul kan umum. Rasul kan umum, bisa rajulun fil bait, rajulun fi apa namanya fil mazra, rajulun fi kada wa kada. Maka dengan adanya sidat lituktas supaya rajul ini menjadi khusus yaitu di rumah. Itu talabun hafiz, tuntutan yang amat mendesak. Nah, makanya karena itu tuntutan yang amat mendesak bahwasana nakiro itu menuntut sifat dengan tuntutan yang amat mendesak, maka disinilah supaya tidak ada iltibas baina qaunil khobar wa baina qaunil sifat, maka wajib nakiro itu didahulukan atau diakhirkan sebagai mubtada'nya dan khobarnya didahulukan. Ngerti kira-kira? Paham soalnya ini kan? Paham Mas Syafi? Selamat paham. Kamu sungguh paham. Hanif, paham Hanif? Kok asif? Paham kok asif? Belum paham? Hah? Fa'inna apa? Fa'inna talaban nakirah. Coba, fa'inna talaban, mana talaban nakirah? Dalam contoh fidai rojulun, rojulun fidah, mana? Mana dalam contoh rojulun fidah, itu mana nakirahnya? Rojulun. Sudah. Menuntut sifat apa sebenarnya jumlah setelahnya? Mana jumlah setelahnya? Iya. Iya, rajulun fiddar. Maka tuntutan nakira rajulun kepada fiddar sebagai si sifat. Ngerti? Paham? Supaya apa? Supaya litukhtasah. Supaya harus kan umum. Supaya dikhususkan dia di dalam rumah itu talabun hadis. Paham ini? Jangan dikatakan fiddari rajulun lah, kalau masalah. Ketika dibalik rajulun fiddar. Ngerti? Kenapa? Karena di sini kan fiddar kan wajib menjadi khobar. Rajulun wajib menjadi apa? Mubtada. Kenapa wajib? Kenapa wajib khobar ini didahulukan? Sebab kalau dibalik menjadi rajulun fiddar, rajul kan nakira berarti. Nah, nakira itu menuntut sifat. Itu tuntutan yang mengharuskan, mendesak sekali. Tuntutan yang amat mendesak untuk menjadikan sifat dua setelahnya. Supaya nakira ini menjadi khusus. Jelas Allah? Kalau sifat kan khusus tadi. Kalau ada sifat kan khusus. Ngerti gak? Jelas. Jelas. Lanjut ya. Fa'ul zima takadimu. Maka diwajibkannya takdimuhu mendahulukannya khobar daf'an lihadal waham untuk menolak kesalahpahaman ini, menolak kesalahpahaman ini dan kesamaran ini. Inginnya antum menjadi khobar tapi orang menyangka bisa-bisa menjadi sifat. Ngerti? Lah untuk daf'an lihadal waham, kesalahan yang fatal ini atau kesalahan yang anu ini, maka di apa namanya, diapakan, di dibalik apa, diwajibkan khobarnya di depan. Insyaallah. Lanjut nomor 2. Wa tsani, pada contoh yang kedua yaitu aina zaidun. Itu apa? Ikhraju ma lahu sadrul kalam wa wal istifham an sadriyatihi. Mengeluarkan apa-apa yang memiliki sadrul kalam. Sadrul kalam itu memiliki kalam itu ndaknya di depan. Wal istifham an sadriyati, dari kedepanannya. Maksudnya istifham itu termasuk kalimat yang memiliki apa ya, wanana, sifat yang harus terletak di depan. Masyaallah. Ketika antum balik zaitun aina, keliru. Kenapa keliru? Berarti kamu mengeluarkan yang asalnya dia harus diletakkan di depan, ternyata kamu letakkan di belakang. Berarti yang itu keliru. Berarti yang waktu itu kebasal. Mengeluarkan dari sesuatu yang memiliki saudara, memiliki yang nampak di depan, ternyata kamu balik ke belakang. Pasal lewat. Hada wa mana. Jadi ketika antum makanya ini wajib aina ini diletakkan di depan sebagai khobar. Kalau tidak, maka kita akan mengeluarkan asal orang Arab meletakkan yang mana dia adalah memiliki saudara, memiliki hak untuk di depan. Kira-kira paham soal ini? Paham soal Allah? Islam? Baik, lanjut. Wa misal aina salis ala tamrati misruha zubdan audad zomir ala mutaakhirin lafzan warutba. Ingat di sini, di dalam nahwu tingkatan itu diletakkan oleh nahwu itu hukum asal punya tingkatan. Mubtada di depan, khobar di belakang, wakad asal. Fi'il di depan, fa'il di belakang. Baru maf'ul bih di belakang. Gitu kan? Maf'ul bih istilahnya letaknya di belakang, gak ada di depan. Jelas-jelas? Nah, perhatikan sekarang. Kalau kita baca ulang misluha alat tamro, atau batikat domir. Misluwa sebagai mubtada ala tamroti khobar. Jelas? Maka domir ini kembali kemana? Domir ini kembali secara lafaz kembali ke mutakhir kan? Ya enggak? Namanya domir kan kembali ke mutakhir, bukan ke depan kan? Domir kepada siapa? Ono. Tentunya domir ini apa? Akan apa? Akan kembali kepada mutakhir yaitu khobar, ya kan? Jadi alat tamro misluwa alat tamro ha kembali ke al khobar mutakhir kan secara lafaz dan secara rutbah. Kaifa lafaz? Jelas lafaz. Karena lafaz ha kembali ke atamro. Secara rutbah kan setelah lafaz kan kembali ke terakhir kan misluwa. Secara lafaz dhamir kembali ke tamro lafdan. Dan secara rutbah ai kedudukan dhamir ain di belakang kan? Ya enggak? Di belakang kan setelah mutada kan? Wah, kalau itu tinggal enggak boleh. Enggak boleh dhamir itu kembali ke mutaakhirin. Lafdan wa rutbah itu enggak boleh. Dhamir itu enggak boleh kaidah-kaidah nahwu kembali ke mutaakhir. Dhamir kembali ke mutaakhir. Lafdan, lafaz kembali, ha kembali ke atamra secara rutbah kedudukan khobar dan rutbah kan belakangan. Ngerti? Itu la yajuz. Anak sor, hah? Faham tak sor? Rutbah itu kedudukannya khobar. Khobar itu di mana sekarang letaknya? Ah, sekarang misluha alat tamro. Mana mubtadanya? Lo. Mana khobarnya? Ah, misluha mubtada di depan pas gak? Kedudukannya mubtada di depannya khobar pas gak? Di depan pas enggak? Asalnya. Iya, asalnya kan khobar setelah mubtada benar enggak asalnya? Asalnya benar. Berarti ketika misluha, ini kan nama dhamir kan? Ah, dhamir ini kembali ke mana sekarang dhamir ini? Ke belakang lah. Ke belakang secara lafaz jelas secara kan kembali kan? Hak kembali ke tamro. Ah, secara rutbah apa? Kedudukannya khobar di belakangnya mubtada. Ngerti? Inilah ya, sini enggak boleh. Jelas? Jelas? Oke, jelas? Maksudnya insya Allah. Sama karena Ustaz. Mari kita punya ekspor jadi lain nih. Jadi ini insya Allah jadi lumayan insya Allah. Paham insya Allah ini? Paham insya Allah kan? Paham atau gak paham ini insya Allah? Paham? Wih, belum paham Ustaz? Ya Ustaz belum paham Ustaz. Mana Ustaz? Khobar itu kan rutbahnya terakhir setelah mubtada. Ayo rutbah. Kembali secara kembali yang ke mukhdhamir itu kembali ke belakang. Kembali ke belakang enggak? Misluha. Ha ini kembali ke belakang ke depan. Ah ke belakang. Secara lafaz kembali apa enggak? Ha kembali ke tamroh. Ke belakang kan? Nah. Secara rutbah kedudukan khobar itu di belakang di depan. Di belakang ya wis. Berarti misluha dhamir kembali ke khobar, lafadznya kembali ke khobar jelas dan terus banyak memang letaknya di belakang dhewe. Wis. Eh, insyaallah. Insyaallah di dalam pembahasan apa nanti Naden? Menghilangnya, ha? Kau tanazuk, lu semua tanazuk. Insyaallah saat yang nurut dong. Saya sudah hari itu saya dan tanazuk. Sama lagi gigi dikibit catatan sampaian iling-iling yo, sama iling-iling yo. Sama ingat-ingat ulangi lagi. Oh pol bangku tak pernah kali pernah menunggu. Lah. Wapoh. Ya mukaddam, mana mukaddam? Kalau selalu dijadikan mubtada, dijadikan mubtada karena apa? Karena dia menal musawirat gitu. Ana musafir salam kan doa. Ana masalah salam. Dalam masalah salam apa tak kata benar. Ana salah cuma ikan sebagian wae. Salam kan nasi tetap bu. Ke orang itu dikepukkan. Ya ikan apa sini mustadai. Musuh mustadai, musuh mustadai nasi roh. Mari fati korban ini musuh mustadai nasi roh. Mari. Yang boleh dicintakan yang boleh gitu yang boleh ya boleh saja ya salamun boleh dibalik-balik artinya boleh itu kan boleh antum baca hiya salamun salamun hiya tapi kalau salamun hiya di sini ya Eropa mukhobar orang no masalah apa salamun khobar. Iya mubtada. Tapi kalau Qaimun Muhammad ini. Apa? Qaimun khobar Muhammadun mubtada. Boleh Muhammadun Qaimun. Jangan tinggi-tinggi dulu. Musalamun atau ngerti salamun ada sebagaimana menal musawirat. Ini boleh dibaca. Iya salamun kan takdim mubtada kan boleh. Oh. Sebagaimana fidari Zaidun boleh Zaidun. Cuma Eropnya salamun di sini gak boleh mubtada di sini. Iya khobar itu gak boleh. Paham ya? Istilah gak boleh, bukan istilahnya katanya boleh. Bolehnya ini jangan diartikan bolehnya itu erobnya. Tapi bolehnya takdim wa takhir. Yang bawa itu kan wajib toh, Bok. Gak oleh bicara jurun bidan itu gak oleh. Bok. Baik, ditulis tulis. Taqdimul khabar 'alal mubtada'i fi arba'ati masail. Taqdimul khabar 'alal mubtada'i fi arba'ati masail. Satu, ayakunal khobaru man lau sodrul kalam. Ayakunal khobar man lau sodrul kalam. Kasma'il istifham. Sebenarnya seperti asma'il istifham ya punya sodrul kalam. Dua, ayakunal mubtada'u mahsuran. Ayakunal mubtada'u mahsuran. Nahu innama indaka zaidun. Innama indaka zaidun. Mana mubtadanya kawan? Zaidan mahsur dibatasi di sisimu. Hanya saja zaid itu di sisimu itu hanya ada zaid. Jadi membatasi di sisimu itu hanya ada Zaid. Wa quddima dzalika. Li gharadi ayyakunal mubtada'u mahsuran. Li gharadi ayyakunal mubtada'u mahsuran. Li'annal makna ma'ingdaka illa zaidun. Lau akhara al-khabar la'auhama annal mahsur huwal khabar. Kita ini sering berkaitan dengan usul fikih ini. Innama ingdaka zaidun. Di situ ingdaka pasti khobar. Wajib. Zaidun mubtada. Soalnya mutakallim ketika bilang innama ingdaka zaidun ingin membatasi zaid. Mahsur nih Zaid. Aib tidak ada di sisimu kecuali Zaid. Membatasi Zaid itu hanya di sisimu. Membatasi pada Zaidnya. Kalau dibidikan innama Zaidun indaka, berarti ini adalah membatasi khobar. Jadi kan ya, kan ada maksud, ada maksudnya mubtada dan ada yang dibatasi itu khobar. Kalau innama Zaidun indaka, tidaklah Zaid kecuali di sisimu, kan gitu artinya. Tapi ini tidaklah di sisimu kecuali Zaid. Beda kan artinya kan? Tidaklah di sisimu kecuali Zaid. Kalau ma'indaka illa Zaid, berarti maksud itu Zaidnya. Tapi kalau artinya ma'in ila innama Zaidun indaka, berarti maksud itu keindakannya bukan Zaidnya. Ketiga, lah mutakalim ketika bilang innama indaka Zaidun, yang maksud itu Zaidnya bukan indakannya. Hakata mananya sih, makanya waqutima dalik, ay didahulukannya khobar li ghardin, karena tujuan ayakunal mubtada, mubtadanya itu maksur dibatasi, itu dibatasi, itu dihasar li annal makna, karena makna ma indaka illa Zaid, tidaklah di sisimu kecuali Zaid. Lau akhara, andai kata diakhirkan, ekhobar diakhirkan, la auhama, tentu ada pemahaman yang keliru annal maksur huwal khobar, yang dibatasi itu adalah khobar. Terus lawannya nomor 4. Okay. In nama? Iya, apa? In nama apa? In nama? In nama Allah. Allah mutadaknya terus. Ilahun. Mana yang dibatasi? Mana khobarnya? Ilahun. Terus kenapa ini? Iya, kalau lafadznya indah saja, kalau lafadznya wajib di depan, ada pakai dorong-dorong saja dulu. Kalau masalah itu nanti belakangan nanti ada, karena ada wajib khobar itu mutakhir nanti ada. Karena tujuannya nanti itu apa namanya? Khobar itu dibatasi, itu nanti khobar itu maksud itu dibatasi. Innama Allahu ilahun. Jadi itu adalah pembatasan, Allah itu adalah ilah. Pembatasan adalah ilah. Nanti ada bodoh apa namanya khobar wajib mutaakhir nanti bawa kan. Terus yang nomor 3 sekarang. Ayakunal mubtada'u fihi dhamirun muttasilun ya'udu al khobar. Ayakunal mubtada'u fihi dhamirun muttasilun ya'udu al khobar. Faqaulihi ta'ala am ala qulubin aqfaluha, am ala qulubin aqfaluha. Lihat ya, am ala qulubin aqfaluha. Mana ini? Aqfalu, lu kembali ke mana? Ini sama saja ya, sama tadi. Aqfaluha ala qulubin, enggak boleh ya. So, kalau aqfaluha hanya ini apa? Tanda kan? Kembali ke dokter, kembali ke khobar apa? Mutaakhir lafzan warud. Warud bah, enggak boleh. Terusnya. Ayyaqa ta'khirul khobar fi lafzin dhahir. Ayyaqa ta'khirul khobari fi lafzin dhahir. Ayat terjadi di akhirnya khobar itu, di akhirnya khobar terjadi lafzin dhahir, kerancuan yang jelas. Ayyaqa ta'khuru, ayyaqa ta'khirul khabar, ayyaqa ta'khirul khabari fi lafzin, lafzin sin lafzin dhahirin fa qaulika fiddari rajulun, fiddari rajulun. Jadi itulah empat kapan khabar itu diwajibkan di depan. Insyaallah sampai di sini. Subhan. Hah? Subhanakal. Hah? Lapsin, lapsin, kerancuan yang saya nakil. Dinyalakan sebentar, Pak. Salam. Kita sayang.